Allah, Allah, Allah, ya Maulana, la ilaha illallah, Allahu ghaffarud dzunub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi a'adal jannata liman ittaghah wa a'addan nara liman asah wa man tawakkala 'alaihi kafah wa man fawada amra ilaihi dabbara wa hadah. Ahmadu subhanahu wa ta'ala ala ma'atah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi tanazza'a an kulli ma siwah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ikhtarahu Allah wastafahu wajtabah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati ayunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, di dalam perputaran waktu dari masa ke masa, dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, bahkan dari hari ke hari, ada beberapa saat, ada beberapa waktu di mana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bernilai lebih dan dilipat gandakan pahalanya, karena waktu itu memiliki keistimewaan dan memiliki kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baginda sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa kelebihan dan keutamaan hari, yaitu hari Jumat. Dikatakan bahwasanya hari Jumat adalah sayyidul ayyam, penghulu daripada sekalian hari, wa'idul muslimin, dan hari raya umat Islam dalam sepekan. Para pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita, sebagian kita mungkin tidak mengetahui di antara sejarah daripada penamaan hari Jumat. Jumat, dikatakan hari Jumat adalah hari di mana dikumpulkan Allah, digabungkan Allah semua kebaikan-kebaikan. Ada lagi yang mengatakan dinamakan hari Jumat karena pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan penciptaan Nabi Allah Adam alaihi salatu wasalam. Ada lagi yang mengatakan hari Jumat adalah hari di mana Nabi Allah Adam alaihi salatu wasalam bertemu dengan Sayyidatuna Hawa setelah mereka terpisah selama 40 tahun. Dulu orang-orang Arab pada zaman jahiliyah, mereka menyebut hari Jumat dengan Yaumul Arubah, yaitu hari di mana Allah SWT banyak menurunkan dan mencurahkan rahmat dan barokah. Sebagian mereka lagi mengatakan hari Jumat disebut dengan Yaumul Mazid, ditambahnya kebaikan dan pahala di Allah Subhanahu wa taala. Namun setelah salah seorang datunya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ka'ab bin Lu'ay, ketika beliau berdiri menyampaikan khutbah di hadapan orang-orang Quraisy, memberikan kabar gembira, mengumpulkan orang-orang Quraisy dan memberikan kabar gembira bahwasanya akan datang Nabi akhir zaman dari bangsa Quraisy, dan beliau menganjurkan agar mengikuti itu, maka sejak itu Yaumul Arubah diganti penamanya dengan Yaumul Jumat atau hari Jumat. Para pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala, hari Jumat memiliki keistimewaan dan kelebihan. Di antaranya disebutkan dalam hadis, barang siapa yang meninggal dunia pada hari Jumat, Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala sebagai orang mati syahid, dan dia bebas, terhindar dan diringankan daripada fitnah kubur ataupun siksa kubur. Di antara satu yang dibolehkan agar kita berdoa dan memohon adalah kita berdoa meminta kita diwafatkan di hari Jumat karena mengambil keberkahan daripada hari itu. Para pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala, hari Jumat adalah hari yang paling afdal di antara sekian banyak hari. Bahkan secara mutlak para ulama mengatakan hari Jumat adalah hari yang paling afdal di antara sekian hari, melebihi daripada hari Arafah. Oleh karena itu, karena hari Jumat memiliki keistimewaan dan kelebihan, tentunya ada ibadah-ibadah yang dikhususkan, yang diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam agar kita melaksanakannya, agar kita menjaganya. Yang pertama, kita disunatkan agar menghidupkan malamnya dengan ibadah. Kita disuruh untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Di antara surah-surah, ada surah tertentu yang kita dikhususkan untuk membaca pada malam Jumat. Di antaranya membaca surah Al-Kahfi. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara surah Al-Kahfi lailatul Jumat wa yaumaha ada Allahu lahu nuran ma bainal jum'atai." Barang siapa membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat dan hari Jumat, niscaya Allah SWT akan memberikan cahaya baginya sampai pada Jumat berikutnya. Membaca surah Yasin, surah Al-Waqi'ah, surah Tabarak, dan surah-surah yang tertentu ada sudah disimpulkan oleh para ulama agar kita membacanya pada malam Jumat ataupun siang Jumat. Kemudian kita disunatkan juga memperbanyak membaca salawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis disebutkan, barang siapa memperbanyak salawat pada hari Jumat, maka kelak dia akan dekat kedudukannya dengan aku pada hari kiamat. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi asyra." Barang siapa bersolat atasku satu kali, maka Allah subhanahu wa ta'ala bersolat kepadanya 10 kali. Para ulama menyebutkan, memperbanyak baca salawat di hari Jumat minimal 300 kali. 300 kali pada waktu malamnya dan 300 kali pada waktu paginya. Maka apabila kita memperbanyak baca salawat dengan 300 kali banyaknya jumlahnya, maka kita sudah tergolong orang yang memperbanyak baca salawat. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabukum manzilatan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan." Orang yang paling dekat kedudukannya dengan aku nanti pada kiamat adalah orang yang paling banyak membaca salawat kepadaku. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan, barang siapa membaca salawat sebanyak 80 kali setelah salat asar hari Jumat, maka Allah SWT menghapuskan dosa-dosanya selama 80 tahun. Kemudian pada hari itu kita disunatkan dengan bersedekah, kemudian silaturahmi, kemudian kita berziarah ke makam orang yang sudah meninggal dunia, wabil khusus kepada kedua orang tua kita. Para pemirsa yang Allah subhanahu wa ta'ala, bagi kita yang ingin melaksanakan sholat Jumat, ada beberapa tuntunan. Di antaranya, kita disunatkan mandi Jumat, kemudian kita disunatkan berangkat lebih awal, kemudian kita disunatkan memakai pakaian yang berwarna putih, memakai minyak wangi, kemudian kita mendengarkan isi khutbah Jumat, dan kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunkanlah dosa dan kesalahan kami, Ya Allah. Tinggikanlah derajat kami dengan keberkahan hari Jumat. Muliakanlah kami dengan keberkahan hari Jumat. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jika Engkau takdirkan kami, Ya Allah, meninggal dunia, maka kami ingin menghendaki, Ya Allah, wafatkanlah kami, matikanlah kami di hari Jumat dengan mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berkahilah daripada usaha kami, Ya Allah. Berkahilah daripada zuriat dan keturunan kami, Ya Allah. Dan jadikanlah kami orang yang selalu mutaba'ah dan cinta kepada Rasulullah, khususnya menghidupkan daripada tuntunan dan adab-adab hari Jumat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.